Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika dibuat perbandingan dengan negara-negara lain di Asia, anggaran yang diberikan pemerintah Indonesia untuk sektor riset dan penelitian benar-benar tidak ada artinya. Bahkan, anggaran yang sangat minim itu hanya cukup untuk membiayai aktivitas rutin non-riset, sehingga bangsa ini nyaris tidak menghasilkan inovasi, kecuali penelitian itu dibiayai oleh sektor swasta yang hasilnya sudah tentu untuk kepentingan pihak sponsor. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah sampai sekarang ini anggaran riset kita jauh tertinggal dari Jepang dan negara Asia lainnya? Saya baru pulang ini dari Tokyo. Nah, kita kalah jauh, betul-betul. Kenapa? Jadi, lihat misalnya anggaran R&D di negara seperti Jepang, itu bisa sampai 21%. Jepang itu pernah 30%. Nah, kita ini 0%. India saja udah 2 digit semua gitu. Singapura per hari ini sudah hampir sama dengan Amerika gitu. Saya kan rutin kayak gitu melihat. Dan Bapak selalu mengupdate perkembangan sektor riset negara lain ya Pak Her? Iya, kemana-mana saya update sekian bulan ke Singapura, lihat ke Thailand, ke semua negara lah, banding-bandingin, lihat. Dan itu tiap kali di luar tuh, siapa bilang kita macan dong, kita cuman kucing kurap. Ini bukan menghina kemampuan bangsa sendiri, ini hanya mau menyadarkan saya. Saya hanya mau menyadarkan bahwa kita bilang kita macan, padahal dari luar ini kucing. Jangan berilusi kita ini hebat, gitu. Karena apa itu jadi bangsa ini jadi mik, jadi lemah, gitu. Takut globalisasi, kenapa kita bukan nyerang? Kita serang aja Amerika, mumpung lagi lemah dalam pengertian ekonomi gitu. Bisa kok kita. Nah, Bapak yakin kita mampu? Mampu dalam pengertian kemampuan otak, kita nggak kalah kok. Harusnya gitu. Ya. Tapi yang pintar-pintar pada keluar gitu, di luar. Anak saya juga gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.